Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Lam yukhalifillahu bihi wa rahmatullah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita melanjutkan yang kita membaca satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita masih dalam bab adab ta'am, yang mana kita sampai pada hadis Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu. Atau sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang judul bab ini, kata beliau, qala babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul bab ini, kata beliau, dengan satu judul bab tentang apa yang diucapkan dan yang dilakukan oleh seorang yang dia makan namun tidak merasakan kenyang. Nah, artinya di sini beliau menyebutkan kepada kita di sana ada sebagian orang yang mereka makan namun ternyata mereka tidak merasakan kenyang dengan apa yang telah mereka makan. Nah, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan kepada kita hadis. Kata beliau rahimahullah ta'ala, an Wahsy ibn Harb radhiyallahu an, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu. Nah, dari sahabat Wahsy ibn Harb radhiyallahu an. Ya, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka rasakan. Kata mereka, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'u. Ya, sesungguhnya kami makan namun kami tidak merasakan kenyang. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fala'allakum tastaribun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalian makannya berpencar. Nah, artinya tidak makan secara berjamaah. Kalian makan sendiri-sendiri. Maka para sahabat mereka mengatakan, qalu na'am. Iya, wahai Rasul, ini kami makan sendiri-sendiri, yakni satu orang pada satu tempat dan tidak makan secara berjamaah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtani'u ala ta'amikum. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sebab yang bisa menghilangkan hal tersebut dan mendatangkan barokah adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpullah kalian dan berjamaahlah kalian ketika kalian makan. Jadi makan bersama dan juga berjamaah. Qala wa dhkur ismallah, dan juga janganlah kalian lupa untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebutlah nama Allah ini ketika kalian makan, menyebut basmalah, yang telah lewat dengan kita hadis tentang wajibnya seorang mengucap basmalah ketika sebelum makan. Qala yubarak lakum fi, misalnya kalian akan diberikan barokah pada makanan tersebut. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Nah, dalam hadis ini qala bila rahimahullahi wa rahimahullah, Syekh bin Zain rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam syarahnya, kata beliau rahimahullah, qala ammal babu tsani, ya, ada pun bab yang kedua, yang ini dalam hadis ini, fahuwa fil ladzi ya'kulu wa la yashba. Ini hadis tersebut berbicara tentang seorang yang dia makan namun tidak merasakan kenyang. Iya, dia makan namun tidak kenyang dari makanan tersebut. Qala wa li dzalika asbab. Dan hal tersebut kata Syekh Utsaimin rahimahullah ada sebabnya. Iya, ada beberapa sebab yang mengakibatkan seorang yang makan namun ternyata dia tidak merasakan kenyang dari makanan tersebut. Iya, masih terasa lapar dan juga meskipun makan banyak namun ternyata iya, karena tidak ada yang barokah maka dia tidak kenyang-kenyang dari makanan tersebut. Sehingga di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ada beberapa sebab yang menyebabkan hal tersebut. Qala minha di antaranya kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah kata beliau annahu la yusammillaha ala ta'am. Nah, sebab yang pertama kata beliau yang menyebabkan seorang makan namun tidak merasa kenyang adalah dia tidak menyebut basmalah. Iya, tidak mengucapkan basmalah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak makan. Qala fa innal insan kata beliau idza lam yusammillah ala ta'am akala syaitanu ma'ah. Iya, karena seseorang kata beliau apabila dia tidak menyebut basmalah ketika hendak makan maka syaitan akan ikut makan yang bersamanya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan ya, dalam pertemuan yang lalu bahwasanya syaitan itu bisa mengambil bagian dari makanan seseorang ketika dia tidak menyebut basmalah dari atau pada makanan tersebut. Ya, ini diantara sebab kata beliau ya, seorang yang makan dan tidak kenyang dari makanan tersebut. Para kata beliau wa nuzi'atil barakatu min ta'ami. Iya, di sisi lain dia iya, ikut syaitan makan bersamanya, di sisi lain juga kata beliau barokah dicabut dari makanan tersebut ketika dia tidak menyebut basmalah pada makanannya. Nah, kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah di antara sebab iya, bisa terjadinya hal tersebut kata beliau wa minha an ya'kula min a'la shaffah. Ya, kata beliau, beliau menyebutkan di antara sebab adalah orang tersebut makan ya, dari bagian yang tengah. Ya, tidak sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis Umar bin Abi Salamah yang telah kita baca. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara adab seorang ketika makan berjamaah adalah wakul mimma yalib, yang makan dari yang terdekat dengannya. Ya, tidak mengambil sesuatu yang jauh darinya sehingga ya, hilang barokah dari makanan tersebut. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala di antara sebab yang ya, sehingga termasuk adab adalah seorang ketika makan berjamaah dia memakan dari bagian tepi yang dekat dengannya. Ya, kemudian ketika dia melakukan hal yang menyisi bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentunya dia telah ya kurang dalam adabnya dan juga dia telah ya menghilangkan barokah dari makanan tersebut sehingga dia makan namun tidak merasakan kenyang. Kemudian yang ketiga ikhwan fillah rahimahullah yang beliau sebutkan juga di antara sebab ya yang menyebabkan hal tersebut adalah kata beliau qala wa minha at-tafarruqu 'ala ta'am. Tafarruq ala ta'am ini setiap orang makan dalam tempat masing-masing. Ya, dalam tempat sendiri-sendiri. Nah, di piring sendiri-sendiri sehingga mereka ya berpencar dalam makanan. Sehingga ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Fa inna dzalika aidan min asbab naz'il barakah." Ya, hal tersebut termasuk sebab diangkatnya barakah. Sehingga kata beliau rahimahullah li'alla tafarruq yastalzim anna kulla wahidin yuj'al lahu ina'un khas fayatafarraq ta'am wa tunza' barakatuhu. Ya, ketika seorang dan teman yang mereka makan di tempat yang berbeda-beda sehingga mereka pun makan pada tempat masing-masing dan tentunya disitulah barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diantara sebab turunnya barokah pada satu makanan adalah ketika orang makan bersama temannya secara berjamaah. Dan nanti dalam bab-bab yang akan disebutkan oleh Imam Tahu Rahimahullah, ada di sana bab yang dia sebutkan terkait dengan dianjurkannya dan disunahkannya makan secara berjamaah. Ia makan bersama teman dan keluarga yang lainnya secara berjamaah di satu tempat, di satu wadah, makan bersama-sama. Ini apa namanya sebab datangnya dan turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tafarruq yang berpecah belah pada makanan adalah sebab dicabutnya barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang tadi merasakan lapar meskipun dia sudah makan dengan makanan tersebut. Sehingga ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga nanti akan disebutkan dalam bab yang berikutnya nanti tentang masalah bab ketentuan taksir al-aidi al-ta'am. Bab memperbanyak tangan pada suatu makanan, artinya makan dengan berjamaah bersama yang lainnya. Pada satu makanan, tapi di sana al-aidi kesir, yang dikesir banyak, artinya makan secara berjamaah. Dan ini alhamdulillah kita langsung itu berjamaah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sebab turunnya barokah. Kita bisa mengamalkan sunnah tersebut, yang mana sebagian kaum muslimin tentunya mereka merasa aneh dan juga mungkin merasa heran dengan apa yang dilakukan. Padahal itu adalah bimbingan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebab turunnya barokah, yakni ketika seorang makan secara berjamaah. Nah, ini ibadillah rahimani wa rahimakumullah, ada yang kita baca dalam hadis riwayat salihin Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nah, kemudian ibadillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengingat bagi anak pribadi dan juga antum sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui semua, alhamdulillah kita berada di bulan yang barokah, di bulan Ramadhan, yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan. Tentunya ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita beberapa hari yang lalu kita menyambut bulan yang mulia ini, bulan yang barokah, dan ternyata sekarang kita yang berada di penghujung dan bahkan tersisa sepertiga dari bulan yang mulia ini. Sehingga di sini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengingatkan kepada diri-diri kita, dan dunia kita ingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, sebagaimana yang dicantumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh dalam beramal saleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang dicampurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mengamalkannya, yang beliau mempraktekannya, adalah apa yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau radhiyallahu anha, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ada khalil ashar, ahiyal layla, waikawwa ahlahu, wajadda wa shadda mi'zar. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila beliau masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, kata beliau ahya al-laila, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam harinya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam harinya, kata para ulama, dengan qiyamul lail, dengan berbagai macam ibadah, qiraatul Quran, zikir, istighfar, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan oleh seseorang di malam hari. Sehingga para ulama mereka menyebutkan bahwasanya disunnahkan dan disyariatkan bagi seseorang ketika masuk di 10 hari malam, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, untuk sebisanya untuk menghidupkan malam. Sebagian menyatakan Nabi SAW menghidupkan semalam penuh beliau menyatakan, iya, mayoritas malam beliau hidupkan dengan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, juga di antara yang beliau lakukan di 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan adalah wa'aiqadha ahlahu, artinya membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di malam-malam tersebut, yang mana tentunya malam itu adalah tempat yang diharapkan terjadinya Lailatul Qadar, yang diharapkan oleh semua muslim yang menginginkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat, iya, satu surat yang sempurna yang dibaca sampai hari kiamat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga ini qala rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan juga disebutkan oleh beliau radhiyallahu anha, kata beliau, wajadda wa shadda al-mizar, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir tersebut. Qala wa shadda al-mizar, dan beliau mengencangkan ikat pinggang. Ya, sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan shadda al-mizar adalah intizalun nisa, ya, menjauhi dan tidak mendatangi istri-istri beliau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam rangka tafarruq, ya, mengosongkan dan meluangkan waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada beberapa keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di malam-malam tersebut, ya, sehingga sepatutnya dan seyoginya bagi kita yang sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu bersungguh-sungguh dan juga bersemangat memanfaatkan apa yang tersisa di bulan yang mulia ini. Semoga tentunya kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan yang keutamaan malam Lailatul Qadar, yang tentunya malam tersebut adalah malam yang sangat mulia ketika seorang bisa mendapatkan malam tersebut. Nah, kemudian insyaallah rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin antum telah membaca beberapa yang disebutkan oleh asatidzah juga di antara adab, ya, ketika seorang masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada beberapa adab yang bisa dilakukan, ya, olehnya ketika dia ingin menghidupkan malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang disebutkan ini, ya, dalam kitab Al-Qa'if Al-Ma'arif, ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, di antara perkara yang dianjurkan adalah apa yang tadi disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan juga di antara yang dianjurkan dilakukan oleh seseorang, ya, untuk mendapatkan dan berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah, kata Ibnu Rajab, adalah untuk dia at-tawayyun, yang untuk dia berhias, iya, untuk memperindah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian yang bagus, iya, pakaian yang indah di malam tersebut. Sehingga disyariatkan kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, iya, bagi seorang hamba ketika dia mencari malam Lailatul Qadar untuk senantiasa dia tazayyun, yakni berhias dan juga memperindah dirinya, memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian dan yang lainnya dari perkara-perkara yang indah. Nah, di sini ada perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, kata beliau, kita baca, kata beliau, fatabayyana bihadha annahu yustahabbu fil layali allati turja fiha lailatul qadri at-tanawwu' wa at-tazayyun. Kata beliau rahimahullah, maka jelas setelah membawakan beberapa atar dari salafun salih yang mana mereka senang biasa, iya, tazayyun, mandi, iya, memakai wewangian dan memakai pakaian yang indah di malam-malam tersebut, kata Ibnu Rajab, kata beliau, maka jelaslah dengan ini bahwasanya dianjurkan untuk seseorang di malam-malam yang diharapkan padanya terjadi Lailatul Qadar untuk seorang tanawwu, yakni mempersihkan diri, iya, mempersihkan pakaian, Qala wa tazayyun, dan berhias di malam tersebut. Wa tatayyub, dan juga memakai wangian. Wa bil ghusli wa tayyib wa libasil hasan. Iya, yang memakai wangian dan juga mandi, iya, antara al-adhan, maghrib dan juga isya. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Rajabahimbali rahimahullah ta'ala. Ya, kemudian Alhamdulillah rahimahullah wa rahimahullah, yang tidak kalah penting yang dia sebutkan rahimahullah dalam masalah ini adalah suatu faedah yang dia sebutkan di sini adalah kata beliau, wala yakmul at-tazayyun al-zahir illa bitazayyun al-batin bitawbati wal-inabati Allah ta'ala wa tathhirihi min adnasul dhunubi wa adhariha. Iya, kata beliau rahimahullah Imam Ibnu Rajab, setelah menyebutkan tentang disunahkannya, dianjurkannya seorang berhias diri di malam-malam tersebut, beliau menambahkan bahwasannya tidaklah sempurna, kata beliau, at-tazayyun al-zahir, yakni berhias secara wahir, belum sempurna sampai seorang hamba menghiasi batinnya dengan apa? Yakni kata beliau, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membersihkan dirinya dari berbagai macam dosa, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tazayyun yang diinginkan adalah dua, yakni at-tazayyun al-zahir, dan juga yang terpenting adalah at-tazayyun al-batin, yakni berhias secara batin dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghidupkan malam-malam tersebut tadi dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kata Imam Rajab al-Hanbali rahimahullah, ta'ala sa'in zinatu zahir ma'a kharabil batin la tughni syai'a. Nah, ini perkataan yang sangat indah dari Imam Rajab al-Hanbali rahimahullah. Sa'in zinatu zahir, iya, seorang yang menghiasi dirinya hanya secara zahir, namun kata beliau ma'a kharabil batin, namun dalamnya, batinnya rusak. Iya, seorang yang mengotori dirinya dan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, secara lahirnya seorang yang memakai pakaian yang indah. Iya, makhluknya yang lain, namun qarabul batin, kata beliau, la tughni syai'a, sama sekali tidak akan berfaedah dan tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Sehingga di sini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, lain kita menghiasi diri kita, iya, dengan lahir yang berpakaian-pakaian yang bagus, dengan memakai wangian, tentunya yang terpenting dari itu adalah kita menghiasi batin kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu-waktu malam ini untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa kita, mengingat apa-apa yang telah kita lakukan di siang hari dan apa yang telah kita kerjakan di siang hari. Iya, dan kita bahkan dianjurkan untuk menangisi kesalahan kesalahan kita, tangisi dosa-dosa kita kerjakan, dan ini adalah ya, untuk kita ya, tafarruq, dan juga untuk kita meluangkan waktu yang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan di sini adalah sebagai mengingat bagi kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang hendaknya kita gunakan kesempatan tersebut untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dari kemaksiatan yang telah kita kerjakan, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya di bulan tersebut banyak asbabul maghfirah, banyak sebab-sebab yang bisa menghapuskan dan menghapuskan dengan dosa-dosa orang hamba, sehingga kita semangat, kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan di malam-malam tersebut. Nah, kemudian kita yang telah kita ketahui semua juga bahwasanya di malam yang di situ diharapkan ya terjadinya Lailatul Qadar, dianjurkan seorang untuk mengucapkan satu doa yang disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau ketika mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in waqafa Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Iya, apa mendapat itu wahai Rasul, kalau aku mendapat malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan di malam tersebut? Maka kata Nabi SAW, dan kuli ucapkan malam itu Allahumma innaka afuwun tubul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tubul afwa fa'fu anni. Ya, semoga Allah sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Afu, yang suka memaafkan terhadap kesalahan hamba-hambanya. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosa. Sehingga di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, ada satu faedah yang beliau sebutkan terkait dengan kenapa seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dianjurkan dan disyariatkan melakukan doa ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala kata beliau rahimahullah ta'ala, qala kata beliau rahimahullah ta'ala di sini, qala al-'afu bismillahi ta'ala. Al-'afu kata beliau termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya kata beliau, wa huwa al-mutajawiz an sayyi'ati ibadihi. Ya, Zat yang mengampuni dan juga memaafkan dari kesalahan hamba-hambanya. Al-mahi bi'athariha anhum, dan menghapuskan ya bekas-bekas dari dosa-dosa dari hamba-hambanya. Qala wa huwa yuhibbul 'afwa fa yuhibbu an ya'fu 'an 'ibadihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan suka memaafkan terhadap hamba-hambanya. Qala wa yuhibbu min 'ibadihi an ya'fu ba'dhum 'an ba'dhin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ya menyukai untuk hamba-hamba yang memaafkan antara mereka dengan sesama yang lainnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan menyukai untuk para hamba itu saling memaafkan antara mereka. Sehingga kata beliau, فَإِذَا عَفَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَمَلَهُمْ بِعَفْوِهِ فَعَفْوُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عُقُوبَتِهِ. Ya, di sini kata beliau, apabila mereka, para hamba saling memaafkan antara mereka dengan saudara mereka, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka dengan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya tentunya ketika seorang yang dia ya, dari hari pertama di bulan Ramadhan sampai sekarang dan sampai akhir nanti ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hendak dia tidak merasa ujub, yang tidak merasa bangga dengan apa yang telah dia kerjakan, telah diharapkan, telah dia amalkan, sehingga dia diminta ya, di malam-malam yang diharapkan di setiap malam terjadi Lailatul Qadar untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan yang telah muncul dari apa yang telah terjadi dari dia, sehingga dia mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga ini diantara hikmah ya, kenapa dianjurkan dan disyariatkan ketika seorang ya, diharapkan di situ terjadi malam tersebut, malam Lailatul Qadar, dia mengucapkan doa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian itu dikenalkan warahmatullah sebagai pengingat bagi diri kita pribadi dan anggap sekalian, kita senantiasa bersungguh-sungguh ya, mengamalkan apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir yang tersisa di dalam Ramadhan ini, dan semoga kita tentunya termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah kita lakukan dari tiang yang lain, siang, Ramadhan, dan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Namallahu a'lam bishawab. Ya subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.